Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna saqal hadis kitabullah wa kharal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 5 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau tanggal 2 November 2019, hari Sabtu pagi yang Allah memberikan keberkahan yang melimpah insyaallah, yaitu dengan adanya hujan. Allahumma shaiban nafi'an. Dan kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarhu Durusil Muhimmati li'ammatil ummah, penjelasan kajian yang penting bagi kebanyakan umat, yaitu yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Yaitu kita masuk pada halaman 41 di kitab aslinya dan halaman 38 di kitab PDF-nya, cetakan PDF-nya. Qala rahimahullah, telah berkata Syekh bin Baz rahimahullah, wa amma syurutu la ilaha illallah faya al-ilmu al-munafi lil-jahli wal-yaqinu al-munafi lil-shak wal-ikhlasu al-munafi lil-shirki was-sidku was-sidku al-munafi lil-kadibi wal-mahabbatu al-munafiyatu lil-bughdi والانكياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله وقد جمعت في البيتين آيتين آتيتين أو آتيين جمعت في البيتين الآتيين Ini sedangkan syarat la ilaha illallah di sini baitnya ilmun yaqinun wa ikhlasun. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha wa zidatha minuha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-asyai qad ulliha. Ada ni. Thank you. Jadi di sini jadi amma syurutu la ilaha illallah fahya. Syarat la ilaha illallah adalah yang pertama, antum tulis al-ilmu munafi lil jahl. Ilmu, al-ilmu menafikan, meniadakan jahal, meniadakan kebodohan. Wal yaqinu al-munafi lisyak, yakin yaitu menafikan, meniadakan syak, ragu. Wal ikhlasu munafi lisyirki, ikhlas itu ya meniadakan syirik. Wasidku al-munafi lil kadibi, sidku membenarkan, meniadakan al-kadib, dusta. Jadi as-sidku di sini, as-sidku sidku itu adalah meniadakan al-kadib. Meniadakan al-kadib, meniadakan kedustaan. Wal-mahabbatu dan kecintaan, wal-mahabbatu kecintaan munafiyatu lil bughdi, meniadakan bughdi, kebencian. Wal inqiyadu, inqiyadu kepatuhan. Al munafi lit tarki, meniadakan at-tark, yaitu meninggalkan, meniadakan peninggalan, artinya tidak taat. At-tarku tidak taat. Wal-qabulu dan al-qabulu, al-munafi al-qabul penerimaan, kebalikan dari ar-radd, meniadakan ar-radd penolakan. Wal-kufru bima yu'badu min dunillahi dan ingkar terhadap apa yang diibadai selain dari Allah Azza wa Jal, dan ingkar dengan apa yang diibadai selain Allah Azza wa Jal. Waqad jumi'at, dan telah digabungkan fil baitaini al-atiyaini, dan digabungkan dalam dua bait ini, yaitu ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma. Ilmu, yakin dan ikhlas dan kejujuranmu disertai mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha, dengan cinta, kepatuhan, dan penerimaan. Dan di situ wazida tsaminuha, dan tambahan yang kedelapan, al-kufranu minka bima zida tsaminuha, ditambah yang kedelapan, zida tsaminuha ditambah syarat yang kedelapan, yaitu al-kufranu minka bima, yaitu engkau kufur dengan siwal ilahi, engkau kufur dengan Tuhan-Tuhan yang diagungkan, minal asya, dari berbagai macam sesuatu, qad ulliha, yang dijadikan sesembahan selain Allah. Paham sampai di sini? Nah, syarat penjelasan, qala rahimahullah, wa amma syurutu la ilaha illallah fayya, sedangkan syarat-syarat la ilaha illallah adalah wa dzakaraha wa hiya tsamaniyatu syurutin. Beliau menyebutkannya syarat-syarat la ilallah, dan dia ada 8 syarat. Fa idza qala qa'il min aina ataitum bihadhi syurut, dari mana, kalau ada yang berpendapat, dari mana engkau itu mendatangkan 8 syarat ini? Yuqalu, dikatakan, minal masdaril ladzi istakhlasat minhu syurutul shalah wa syurutul hajj wa ghairi dhalika minal ibadat. Fakama anna sholata laha syurutun la tuqbalu illa biha, wal hajju lahu syurutun la yaqbalu illa biha, waz zakatu laha syurutun la tuqbalu illa biha, wa ghairu dhalika minat ta'ati لا تقبل إلا بشروطها، فكذلك لا إله إلا الله لا تقبل من لا تقبل من قائلها لا تقبل من قائلها من قائلها إلا بشروطها. يا Jadi la tuqbalu. Jadi la tuqbalu, kalau misalnya disebutkan man tuqbalu, la tuqbalu. Man qailuha illa bi syurutiha wa hiya syurutun ulimat bil istiqra'i wa tatabbu'i li kalamillahi azza wa jal wa kalami rasulihi sallallahu salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Di sini rahimahullah mengatakan, ya, faida qala qail, salam ahlan, zakrah, top. Dikatakan, dari mana engkau mendatangkan 8 syarat tadi? Yuqal, dikatakan, minal masdaril ladzi istakhlasat minhu, ya, syurutus shalah. Jadi dari sumber yang istakhlasat, yang diringkas darinya syurutus shalah, syarat-syarat salat. Wa syurutul hajj, dan syarat-syarat haji. Wa ghairi dzalika minal ibadati, dan yang selainnya dari berbagai macam ibadah. Jadi semua ibadah punya syarat. Syarat itu apa? Kemarin kita pelajari ketika kita mempelajari syarat-syarat salat di bulughul maram. Syarat-syarat itu adalah apa yang harus dipenuhi sebelum suatu ibadah itu dilakukan. Kalau sebelum ibadah itu dilakukan, syarat itu tidak terpenuhi, maka ibadahnya itu tidak sah. Tidak sah. Paham sampai di sini ya? Tentang syarat. Ya. Fa kama anna sholata laha syurutun la tuqbalu illa biha. Sebagaimana sholat, sholat itu punya syarat-syarat yang tidak diterima sholat itu kecuali dengannya, dengan syarat-syarat itu terpenuhi. Wal hajju, dan haji, lahu syurutun la tuqbalu illa biha. Haji juga punya syarat-syarat, tidak akan diterima haji itu kecuali syarat-syaratnya dipenuhi. Wa zakatu laha syurutun la tuqbalu illa biha, dan zakat itu juga punya syarat-syarat, tidak diterima zakat itu kecuali dengan dipenuhi syarat-syaratnya. Wa ghairu dzalika minat taati, dan selainnya, selain yang demikian dari berbagai macam ketaatan. La tuqbalu illa bisyurutiha, tidak akan diterima kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Fa kadzalika la ilaha illallah, demikian juga la ilallah, la tuqbalu, ya, man qailuha, tidak akan diterima orang yang mengucapkannya, illa bisyurutiha, kecuali dengan syarat-syaratnya, syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi bukan kemudian apa, sekedar orang mengucapkan la ilallah kemudian diterima la ilallahnya, ya, tunggu dulu, ada syarat-syaratnya. Jadi di situ ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat la ilallah, tidak akan diterima orang yang mengucapkannya kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Wahya syurutun ulimat bil istiqra'i, dia adalah syarat-syarat yang diketahui bil istiqra', dengan hasil istiqra'. Istiqra' itu artinya antum membaca banyak sumber kemudian diberikan intisarinya, diambil intisarinya. Wattatabu'i likalamillahi, dan sebagai bentuk follow up, follow up dari firman Allah Ta'ala, firman Allah Azza wa Jal. Wa kalami rasulihi sallawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaihi, dan juga sabda Rasulullah SAW. Jadi bil istiqra wa tatabbu li kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasilnya dari orang itu membaca, ya, membaca berbagai macam sumber kemudian diintisarikan, dan juga follow up firman Allah Azza wa Jalla dan Sabda Rasulullah SAW, kila li Wahb bin Munabbih rahimahullah, berkata Wahab bin Munabbih. Jadi ini dikatakan, ada yang berpendapat ya di sini, kalau dikatakan kila itu bukan berarti bahwasanya antum itu mempunyai apa, mempunyai pasti seperti itu, karena disebutkan kila, ada yang berpendapat ya. Kalau pendapat berarti bisa benar bisa salah. Paham sampai di sini? Jadi berkata Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih itu wafatnya ya, Wahab bin Munabbih 114 atau ada yang mengatakan 110, ada yang mengatakan 110. Alaysa la ilaha illallahu miftahul jannati, qala bala, walakin laysa miftahun illa lahu asnanun, fa in ji'ta ya bimiftahi lahu asnanun futiha laka, wa illa lam yuftah laka. Yushiru bidhalika ila syurutiha wa dawabatiha wa dawabitiha wa quyudiha alwaridati fi kitabillahi wa sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada ya Wahab bin Munabbih, dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, jadi Wahab bin Munabbih seorang tabi'in, meninggal tahun 110 Hijriah, atau yang ada yang mengatakan 114 Hijriah, bahwasanya alaysa la ilallah miftahul jannah, ya tidakkah la ilallah itu adalah kuncinya surga, kuncinya surga. Maksudnya di sini orang itu bertanya kepada Wahab bin Munabbih, ya, bahwasanya la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga, ya, kuncinya surga. Kunci itu artinya untuk membuka, untuk membuka. Sebagaimana dikatakan miftahul jannati as-salatu, tapi hadisnya dhaif. Nah, ini juga dikatakan Wahab bin Munabbih di dalam Sahih Bukhari. Ini dari dalam kitab Sahih Bukhari tentang perkataan, perkataan apa? Kepada Wahab bin Munabbih. Ini hadisnya muallak. Dan disambungkan di dalam At-Tarikh Al-Kabir dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Hadis muallak adalah hadis yang terputus dari awal sanad hingga akhir sanad. Jadi miftahul jannah. Sehingga di sini dikatakan hadisnya ini mu'allaq, hadis mu'allaq, hadis yang terputus awal sanad hingga akhir sanad. Dan ini mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari itu terkadang bukan kemudian terputus, tapi ada maksud tertentu dari Imam Bukhari menyebutkan bahwasanya itu untuk meringkas. Dan terkadang Imam Bukhari menyambungkan sanadnya itu di hadis yang lainnya atau di kitab yang lainnya, bahkan disambungkan oleh imam yang lainnya. Jadi ada maksud tertentu. Dan hadis mu'alak yang ada di Sahih Bukhari tidak bisa dikategorikan sebagai semuanya dhaif. Ya, tidak bisa dikatakan bahwasanya semuanya dhaif. Nah, sehingga di sini kata-kata ya, miftahul jannah. Makanya ada orang yang isengnya apa? Orang puji-pujian, miftahul jannah, la ilaha illallah. Itu kalau orang-orang pujiannya seperti itu. Namun di sini ketika orang memahami seperti itu, ini salah. Ini salah. Miftahul jannah. Makanya tidak kemudian serta-merta orang yang mengucapkan la ilallah itu pasti masuk surga. Karena ada syarat-syaratnya. Karena ada syarat-syaratnya. Nah, ini Wahab Munabbih bin Kamil Al-Yamani As-Sun'ani An-Namari. Ini termasuk pertengahan, tabi'in pertengahan. Meninggal tahun 100 wabidu asyarah. Jadi 110 sampai 114. Beliau dikatakan oleh Ibnu Hajar sebagai perawi yang thiqah. Wahab bin Munabbih. Nah. Sehingga di situ perkataan la ilallah tadi, miftah la ilallah, ini juga di riwayat Tirmidzi itu miftahul jannah as-shalah. Ada perkataan ini hadis Nabi SAW. Ini hadis Nabi SAW, miftahul shalah, miftahul jannati as-shalatu wa miftahu shalah. Alhamdulillah. Yes. Wa miftahu salati al-wudu. Hadisnya sahih li ghairihi. Maksudnya di sini, sedangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah, miftahul jannati as-salatu. Yaitu pintunya surga itu adalah salat. Wa miftahus salati, dan kuncinya, ya, kuncinya, kuncinya surga tadi salat, dan kuncinya salat adalah wudu. Ya. Miftahul jannati as-salatu wa miftahu salati al-wudu. Nah, ini tidak menafikan dari perkataannya tadi Wahab bin Munabbih, alaysa la ilallahu miftahul jannah, tidakkah la ilallah itu adalah kuncinya surga? Qala bala, ya. Kenapa seperti itu? Apakah bertentangan dengan ini, dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, miftahul jannati as-shalah? Tidak. Kalau dikatakan as-shalatu, di dalamnya juga disebutkan la ilallah, ya. Wa miftahu sholati, dan kuncinya sholat itu adalah wudu. Ini tidak bertentangan sama sekali. Dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Karena penjelasan penjelasannya di situ ada yang diriwayatkan Imam Bukhari, bala walakin laisa miftahun illa lahu asnanun, tidak hanya kunci saja kecuali baginya, bagi kunci itu ada asnanun, ada geriginya. Ya, jadi kalau kunci itu polos, itu agak akan bisa membuka. Ya, tidak akan bisa membuka. Ada asnannya, ada geriginya, ada gigi-gigi kunci. Fa in ji'ta bi miftah lahu asnanun futihalaka. Kalau engkau itu, ya, engkau itu datang dengan membawa gigi yang ada kuncinya, fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun futihalaka. Kalau engkau datang dengan membawa kunci yang ada giginya, futihalaka, maka akan dibuka bagimu. Kunci itu akan bisa dibuka. Wa illa lam yuftahlaka. Kalau tidak, maka akan tidak bisa dibuka. Paham sampai di sini? Ini bentuk kias yang sangat cerdas. Penghiasan yang sangat cerdas. Yushiru bidzalika illa syurutiha. Ini menunjukkan kepada apa? Syarat-syarat la ilaha illallah wa dawabitiha dan ketentuan-ketentuannya, rambu-rambunya yang berkaitan dengan la ilaha itu apa? Wa quyudiha dan aturan yang berkaitan dengan la ilallah itu apa? Al-waridati fi kitabillahi wa sunnati nabiyihi, yang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini? Jadi kalau ada tanya, gimana? Tidak ada yang menyebutkan 8 itu, tidak ada. Tapi itu hasil istiqra, hasil orang, para ulama membaca berbagai macam sumber dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian diintisarikan seperti itu. Dan juga perkataan kepada Wahab bin Munabbih ini, ini juga sebagai dalil yang dicantumkan Imam Bukhari secara mu'allak dan disambung sanadnya di dalam oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah dan juga At-Tarikh Al-Kabir. Sehingga di sini kalau misalnya antum katakan bahwasanya apa dalilnya kok ada la ilaha itu syaratnya ada 8, yaitu kaitannya dengan istiqra. Ya, istiqra itu orang membaca banyak sumber kemudian ambil intisarinya, itu istiqra. Dan Imam Bukhari hadis mu'alaknya ini disambungkan oleh beliau di dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir jilid 1 halaman 95. Fa in qala qailun inna mujaradan nutqi bi syahadati alla ilaha illallah yang fa'u. Kalau ada yang berkata hanya sekedar mengucapkan syahadat alla ilaha illallah ini bermanfaat, wa annaha tuqbalu biduni dawabiti wa biduni syurutin. Ya, di sini ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan ada yang mengatakan kalau hanya mengucapkan saja syahadat Allah ilallah, tidak ada ilah yang berhak dibadai dengan benar kecuali Allah, yang fa'u bermanfaat, bisa bermanfaat, wa annaha dan dia itu bisa diterima, tuqbalu biduni dawabit wa biduni syurut. Ya, biduni dawabit wa biduni syurutin. Ini bisa diterima tanpa ada rambu-rambu, tanpa ada syaratnya, tanpa ada aturan lah. Qila makna dalika, makna yang demikian itu adalah anna qawlal munafiqina, bahwa perkataan orang-orang munafik, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, di surat Al-Munafiqun ayat 1. Jika datang kepadamu orang-orang munafik dan mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau, sesungguhnya engkau adalah benar-benar Rasulullah, benar-benar utusan Allah, yang fa'uhum, bermanfaat bagi mereka, وكذلك قولهم إذا لقوا الذين آمنوا آمنا. Apabila mereka bertemu, maka orang-orang tadi mengatakan apa? Kami beriman. Ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Orang-orang munafik tadi perkataannya tidak bermanfaat. Ya. Wala yaqulu bidzalika qa'il. Maka jangan berkata yang demikian dengan perkataan yang sama. Fa la ilallah la tuqbalu. Ya. Man qa'iluha bimujarradin nutqi. Maka la ilallah itu tidak diterima orang yang mengucapkannya hanya sekedar mengucapkannya saja. Bal labudda minal ityani bisyurutiha wa dawabitiha al-mustamaddah minal kitabi wa sunnati. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan la ilallah itu tidak diterima orang yang mengucapkannya hanya sekedar mengucapkan. Orang yang mengucapkannya hanya sekedar diucapkan saja. Namun harus dengan membawa syarat-syaratnya. Harus mendatangkan apa? Syarat-syaratnya. Aturan-aturannya, rambu-rambunya. Yang itu diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, mustamaddati minal kitabi wa sunnah. Ada landasannya, jadi dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan tanpa landasan sama sekali. Ja'a anil Hasan al-Basri. Hasan al-Basri juga meninggal tahun 110 Hijriah. Rahimahullah. Annahu qila lahu inna nasan yakuluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Faqala man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannata. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, ada yang berkata kepadanya, inna nasan yakuluna, sesungguhnya orang-orang itu berkata, man qala la ilallah dakhala aljannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Faqala, kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengucapkan, mengatakan, menjawab, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, fa'adda haqqaha, maka dia telah menunaikan haknya, wa fardaha, dan kewajibannya, dakhala al-jannah, maka dia akan bisa masuk surga. Jadi bukan sekedar hanya mengucapkan la ilallah saja, hanya sekedar mengucapkan la ilallah saja, maka itu bukan jaminan untuk orang bisa masuk surga, tapi harus ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari lafaz la ilallah tersebut. Ya. Ini insyaallah naktafi bihadil qudrah. Ya, kita menyelesaikan ini insyaallah besok pagi kita akan lanjutkan dari qala rahimallah wa amma syurutu la ilallah fahiya. Ya. Sampai sini. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.